طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Khairuddin azakumullah. Di ayat yang ke-15 dari surah An-Nazi'at, setelah Allah SWT bersumpah dari sejak awal surah tentang malaikat-malaikat yang ditugaskan dengan berbagai macam tugas, dan mereka adalah hamba-hamba Allah SWT yang begitu taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa mereka tekun rajin melakukan apapun yang menjadi perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah SWT menyampaikan kepada kita tentang seorang hamba yang begitu kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Fir'aun. Di zamannya Musa alaihissalatu wassalam, yang Allah SWT merintahkan Musa sebagai seorang rasul untuk mendatanginya, mendakwainya, menyampaikan kebenaran kepadanya. Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepada engkau wahai rasul khabarnya Musa, kisah perjalanan dakwah Nabiullah Musa, bahkan perjalanan hidup Musa alaihissalatu wassalam, termasuk yang paling lengkap, barakallahu fikum, tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, karena mulai dari sejak sebelum lahirnya Musa sampai dia dibesarkan, disusukan dan dibesarkan di istananya Fir'aun, sampai dia dewasa, berangkatlah beliau ke negeri Madian dan nikahlah di sana dengan putri orang yang saleh. Karena kebaikan yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, setelah Nabiullah Musa membantu dua putri orang saleh ini memberi minum ternak-ternak kambingnya, dan sepulang dua putri orang saleh ini ke orang tuanya, orang tuanya pun terheran-heran. Tak biasanya putri-putrinya ini pulang secepat ini. Maka kedua anaknya ini menceritakan tentang seorang pemuda yang menolongnya. Maka diperintahkanlah salah seorang di antara dua putrinya untuk mengundang dan mengajak Musa datang ke rumah orang saleh ini, karena memang Musa seorang pendatang dan sangat butuh makanan, minuman, tempat tinggal. Sampai Nabiullah Musa mengatakan, ini bima anzalta ilayya min khairin faqir. Barakallahu bikum. Ini doanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam setelah selesai membantu dua putri orang saleh ini. Dalam kondisi istirahatnya datanglah perempuan tadi sambil mengatakan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku memanggil engkau, mengundang engkau datang ke rumah untuk memberikan upah atas apa yang kau lakukan untuk kami dari kebaikan. Yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Berangkatlah Nabiullah Musa alaihissalam dengan perempuan tadi. Sesampainya di rumah, Nabiullah Musa disambut oleh orang saleh ini sambil mengatakan la takhaf innaka minal aminin, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, karena engkau sekarang sudah aman dari kejaran dari orang-orangnya Fir'aun. Setelah berbincang, maka sang orang tua saleh ini mengatakan inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini ala an ta'jurani thalatha thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayka tayyib satajidni insyaallah minas salihin. Sesungguhnya aku pengen menikahkan engkau dengan salah seorang di antara dua putriku ini dengan mahar engkau mengembalakan kambing-kambingku selama 8 tahun. Kalau engkau pengen menyempurnakannya menjadi 10 tahun, maka terserah engkau. Wa ma syukku alaika, aku tidak mau membebani engkau, memberatkan engkau. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Selesai barakallahu fikum menunaikan perjanjian itu, mengembalakan 10 tahun barakallahu fikum. Karena para anbiya war rusul, kalau mereka melakukan sesuatu, mereka melakukan sesuatu yang paling sempurnanya barakallahu fikum, yang paling sempurnanya, paling baiknya. Maka barakallahu fikum, setelah selesai 10 tahun, maka maka Nabiullah Musa alaihissalam hendak kembali ke negeri Mesir. Hendak kembali ke Mesir dengan istrinya, dan dibekalilah oleh orang tuanya kambing-kambing menyertai dalam perjalanan masuk ke Mesir. Maka di perjalanan inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihi salatu wasalam. Innaka bil wadil muqaddas tuwa ikhla'na 'alaika fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartu kalima ishalaya dalam surah Taha, hakala? Wastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata 'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kita tengok di surah Taha di awal-awal, sama seperti yang di surah An-Nazi'at ini, Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa. Kalau dalam surah Taha Allah mengatakan wahal ataka hadithu Musa, ada waw, wahal ataka hadithu Musa idra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Jadi ketika dalam perjalanan menuju Mesir bersama dengan keluarganya dan kambing-kambing yang dihadiahkan oleh mertuanya, dari kejauhan Nabiullah Musa malam hari ini dalam kondisi dingin yang sangat, idra'a naran faqala li ahlihim kuthu, berkata Nabiullah Musa kepada istrinya ketika dia melihat api dari kejauhan, faqala li ahlihim kuthu, maka beliau pun mengatakan kepada istrinya tinggallah kalian di sini atau engkau di sini, Inni anastu nara, aku melihat sesuatu api, ya, cahaya dari kejauhan. Ya biasanya kalau cahaya ya, asalnya dari api. La'liyatikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ya boleh jadi aku bisa mengambil sedikit dari api itu, atau minimal aku mendapatkan berita dari pemilik api itu, dikiranya mungkin orang yang menyalakan api. Biasanya di malam hari ada orang menyalakan api untuk menghangatkan diri dari dinginnya cuaca. Awajiru ala nari huda, falamma atahanu dia ya Musa. Maka ketika Nabiullah Musa mendekat ke api itu, Allah SWT memanggilnya, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Taib. Inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu wahai Musa. Fakhla'na 'alaika, maka lepaskanlah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau berada pada lembah yang disucikan, lembah tua namanya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau, mengangkat engkau menjadi seorang nabi dan rasul. Disinilah perjalanan dakwah Nabiullah Musa dimulai. Barakallahu fikum. Setelah diangkatnya menjadi seorang rasul, perjalanan menuju Mesir. Wa ana akhtartuka, dan aku memilih engkau. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, tidak yang lainnya. Wa aqimish sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Baik. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Aku yang menyembunyikan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku. Di kiamat itulah, di hari kiamat itulah, di hari pembalas itu, litujza kullu nafsin bima tasa, untuk dibalas di setiap manusia sesuai dengan apa yang telah dia usahakannya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Fala yasuddannaka anha, maka jangan engkau pernah terhalangi dari itu oleh orang-orang yang tidak mengimaninya, tidak mengimani hari kiamat. Engkau jangan terhalangi, barakallahu, untuk beramal saleh, peruntukan untuk hari akhirat, bekal. Wala yu'minu biha wattaba'aha wa huwa tarla, jangan kau terhalangi oleh orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat, sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka terjatuh. Barakallahu fikum. Mereka hina. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, dan apa gerangan yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa. Ia akan bersambungan dengan ayat yang kita bacakan nanti di surat Naziat. Mumatil kabiyaminika ya Musa, apa gerangan yang ada di tangan kanan engkau wahai Musa? Qalah ya asaya, kata Allah, kata Nabiullah Musa, ini adalah tongkatku ya Allah. Atawakkau alaiha, aku bertopang padanya. Barakallahu abikum. Wahushu biha ala ghanami, dan aku memukulkannya ke ranting-ranting agar supaya dedaunan di pohon tersebut berguguran sehingga dimakan oleh kambing-kambingku. Waliyafiyah ma'arib ukhra, dan aku masih memiliki kebutuhan-kebutuhan lain dari tongkatku ini. Apakah untuk memikul sesuatu, barakallahu fikum, dengan tongkat ini, atau mengambil sesuatu dengan tongkat ini, atau memukulkan sesuatu. Taib. Memukul sesuatu dengan tongkat itu. Al-muhim waliya biha ma'aribu ukhra. Kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ بِهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ Lemparkan tongkatmu itu wahai Musa, falqah faida hiya hayyatun tas'a. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika itu pula langsung berubah menjadi ular besar yang bergerak cepat. Jadi pada saat itu mula Musa lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh sedikit pun. Setelah itu barulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhaf. Baik. Qala khudha wa la takhaf. Larinya Musa dari ular tersebut ya itu tabiat. Semua orang akan merasa takut dari perkara yang akan membahayakan nyawanya dan keselamatannya. Semakin orang tahu tentang bahayanya, semakin rasa takut itu muncul. Barakallahu fikum. Subhanallah. Qala khudha wa la takhaf. Maka Allah SWT mengatakan, ambil kembali wahai Musa dan jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan dia ke keadaannya semula, menjadi tongkat kembali. Begitu Nabi Musa memegang ular tersebut, tek, langsung berubah. Sama seperti sedia kala, menjadi tongkat. Subhanallah. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Wadmum yadaka. Dan masukkanlah kedua tanganmu ila janahika, ke ketiakmu. Dan cabutlah, kemudian engkau akan mendapati tanganmu akan bercahaya. Takhruju baydha', keluar dalam kondisi memiliki cahaya, bukan karena penyakit, bukan karena sesuatu padanya. Tapi itu sudah menjadi ketentuan Allah. Barakallahu fikum. Sebagai bukti mukjizat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepada Musa. Linuriyaka min ayatina al-kubra. Untuk kami perlihatkan kepada engkau tanda-tanda kebesaran kami yang lainnya. Idhab ila fir'auna innahu taga. Sama. Idhab ila fir'auna innahu taga. Berangkatlah engkau wahai Musa berbekal dengan mukjizat ini serta wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai. Barakallahu fikum. Doa ini senantiasa yang harus diucapkan dan diucapkan. Rabbi shrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Syarhus sudur, dada ini kalau lapang, tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, maka akan plong, gampang dia mengutarakan dan mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya. Orang tidak akan pernah bisa bicara ketika dia merasa takut sangat. Gugup, mulutnya terkunci karena rasa takut. Barakallahu fiik. Maka yang diminta pertama kali syarhus sudur. Lapangnya dada. Baik, kalau ada rasa khawatir, ada tekanan, ada apa, itu susah untuk orang berbicara. Barakallahu fiik. Yang pertama, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan seluruh urusanku. Kalau urusan mudah, semuanya akan lancar. Barakallahu fikum. Wa yassir li amri. Kemudian ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkan rasa keluh di lidahku agar supaya mereka bisa memahami apa yang aku ucapkan. Tiga poin ini harus ada, barakallahu fikum. Untuk kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Taib, lisan kita tidak ada kekurangannya, semuanya fasih, semuanya bagus saja, normal-normal saja. Baik. kemudian urusan lancar-lancar saja. Kemudian yang ketiga adalah dada ini lapang, tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut, anda khawatir akan tersampaikan apa yang ingin disampaikan. Subhanallah. Yafqahu qawli, agar supaya mereka memahami ucapanku. Kemudian berikutnya, waj'al waziran min ahli Harun akhi, dan jadikan untuk aku ya Allah wazir, pembantu. Dalam dakwah ini butuh kita pembantu. Butuh barakallahu bikum orang-orang yang semangat yang menyertai kita dalam berdakwah. Setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menyertainya. Baik. Ada yang menolongnya, ada yang membantunya, ada yang berdakwah bersamanya. Barakallahu bikum. Kecuali sedikit di antara para nabi yang memang tidak ada pengikutnya sama sekali. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, li kulli nabiyyin hawari, setiap nabi ada hawarinya, ada pembelanya, ada pembantunya, ada penolongnya. Barakallahu fikum. Intinya dakwah ila Allah Subhanahu wa taala adalah kerja keras dan kerja besar. Butuh orang yang lain yang menyertai kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, murid-murid kita, seperguruan kita, sepemahaman dengan kita, untuk kita ajak kerjasama dalam dakwah. Waj'ali wazira min ahli Harun akhi, yaitu Harun ya Allah, saudaraku. Ushud bihi azri, kuatkan dia dengan aku. Washriku bi amri, dan jadikan dia sekutu bagi aku dalam urusanku, yakni angkat dia menjadi nabi. Barakallahu fikum. Ini syafaat yang paling hebat dalam sejarah kehidupan. Barakallahu fikum. Syafaat, seorang mensyafaati orang lain agar supaya menjadi nabi. Barakallahu fikum. Kainu sabbiha kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Barakallahu fikum. Al-Qisah. Barakallahu fikum. Berangkatlah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menemui Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Barakallahu fikum. Di ayat yang ke-17, berangkatlah engkau wahai Musa menemui Fir'aun. Di ayat yang lain Allah memberikan arahan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan, sampaikan kepadanya wahai Nabi Allah Musa dan Harun, kata-kata yang lembut, ucapan-ucapan yang bagus untuk didengar. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, boleh jadi dengan kata-kata yang lembut itu, sopan, dia bisa mendapatkan peringatan atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijalankanlah perintah itu. Ucapan Nabi Allah Musa begitu sopan. Baik. Faqul hal laka ila an tazakka. Barakallahu bikum. Masih Allah memerintahkan Nabi Allah Musa, katakan wahai Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, maukah engkau wahai Fir'aun untuk mensucikan dirimu? Baik, karena engkau lagi tagha ini, karena Fir'aun lagi dalam kondisi tagha melampaui batas. Bahkan Fir'aun mengaku barakallahu fikum sebagai Tuhan dan memerintahkan orang-orang menyembahnya. Dia pun mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat ada sesembahan yang pantas bagi kalian untuk kalian sembah kecuali aku. Subhanallah. Tagha melampaui batas. Maka sampaikan kepadanya wahai Musa, hal laka ila an tazakka, wahai Fir'aun, maukah engkau membersihkan diri? Wahdaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjuki engkau, menuntun engkau menuju Rabbmu agar supaya engkau takut kepadanya. Engkau akan diajari, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana bertobat, bagaimana dan bagaimana. Farahul ayat al-kubra. Belumlah Fir'aun mau ikut pada saat itu. Maka dari Fir'aun pun meminta, apa buktinya bahwa engkau adalah Rasul, engkau utusan Allah, wahai Musa? Memang Fir'aun minta, minta mukjizat. Apa buktinya? Farahul ayat al-kubra. Maka disitulah Nabiullah Musa memperlihatkan mukjizatnya. Dia lemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun dan tongkat itu pun berubah menjadi ular yang sangat besar. Dalam riwayat Israiliyat langsung Fir'aun lompat dari singgasananya. Dan setelah itu dia diare beberapa hari karena rasa takut yang luar biasa. Subhanallah. Farahul ayatul kubra, fakadzdzab wa 'asa. Tongkat berubah menjadi ular besar. Tidak juga mau beriman. Dimasukkanlah tangannya Musa AS ke tiaknya, ke bajunya, kemudian dia keluarkan ulang dan tangannya pun berubah menjadi bercahaya sangat. Subhanallah. Toh tetap tidak bergeming Fir'aunnya. Bahkan semakin jadi-jadi dia. Fakadzdzaba wa 'asa. Justru dia mendustakan Musa AS dan mendustakan apa yang dibawa oleh Musa. Wa 'asa, dan dia berlaku maksiat. Baik. Bahkan dia memprovokasi orang-orangnya, menteri-menterinya, pengikut-pengikutnya. Bahwa ini dua orang ini tukang sihir. In hadani la sahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Dua orang ini dua tukang sihir. Barakallahu bikum. Yang akan mengeluarkan kalian dari negeri kalian dan akan merubah keyakinan-keyakinan kalian. Ini dua tukang sihir ini. Subhanallah. La haula wa illa billah. Maka dikumpulkanlah tukang sihir. Farahul ayat al-kubra fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a. Kemudian dia pun berpaling dan bersegera mengumpulkan segala sesuatu. Barakallahu bikum, yang bisa mengalahkan Musa alaihissalam, mengalahkan sihirnya menurut Fir'aun. Tukang sihir tahu yang mana sihir, yang mana bukan sihir. Walaupun kedua-duanya adalah keluar biasaan. Barakallahu fikum. Kisah tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Berkumpullah mereka. Ketika mereka berkumpul, mereka pun bertanya tentang upah yang mereka akan dapatkan dari Fir'aun jika sekiranya mereka menjadi pemenang dalam pertarungan ini, pertandingan ini. Mereka mengatakan, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Wahai Fir'aun, bagaimana apa yang kau akan berikan kepada kami jika sekiranya kami sebagai pemenang dalam pertandingan ini? Barakallahu fikum. Aina lana la ajra, aina lana la ajra. Apakah kami mendapatkan upah? Kalian ada, ada upah, ada hadiah yang banyak untuk kalian. Bahkan bukan cuma itu, kalian pun akan menjadi orang-orang dekatku. Kalau orang dekat, bukan cuma satu kali dapat tampias terus. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ternyata begitu dilakukan apa yang dilakukan, ternyata tukang sihirnya kalah. Jadi mereka tahu bahwa yang dibawa Musa ini bukanlah sihir. Faulqiyas saharatu sujjada. Maka mereka pun langsung sujud sambil menyatakan iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, Musa dan Harun. Oh, murka Fir'aun. Amantum lahu qabla an adan lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Kenapa kalian justru mengikuti Musa? Musa itu tokoh kalian, dia tukang sihir, sihir yang paling hebat. Dia itu yang mengajari kalian ilmu sihir. Subhanallah. Enggak. Tukang sihirnya tahu mana sihir, mana bukan sihir. Yang menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Maka diancam laqati anna arjulakum wa aydiyakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashadu 'adaba wa abqa. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarna faqdi ma antaqad innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Enggak mau mundur tukang sihirnya, tetap mereka teguh pendirian. Dikatakan bahwa ketika mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga yang akan mereka dapatkan. Sehingga apapun siksaan yang mereka hadapi, mereka tidak pernah akan gentar. Mau disalib, mau dipotong kakinya, mau diapa, tidak akan gentar, tidak akan mundur. Barakallahu bikum. Faqdi ma antaqab. Silahkan kau wahai Fir'aun, lakukan apa yang pengen kau lakukan. Engkau hanya bisa melakukan sesaat ini di dunia ini, setelah itu tidak bisa apa-apa. Kekuasaanmu terbatas, umur terbatas. Subhanallah. Fakadzaba wa asa thumma adbara yasa fahashara fanada. Baik. Fahashara fanada, dia pun mengumpulkan orang dan memanggil. Faqala ana rabbukumul a'la. Dengan sombongnya, barakallahu fiik. Baik. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian, sesembahan kalian yang paling tinggi. La haula illa billah. Subhanallah. Faqala ana rabbukum al-a'la fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabnya nanti di hari kiamat dan di dunia ini. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum matinya, dan dia ketika di barzakhnya, dan dia ketika ditegakkannya hari kiamat. Kalau di barzakhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda ashaddal 'adab adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Barakallahu bikum. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Di barzakhnya dinampakkan, ditampakkan dan didekatkan untuk Fir'aun, baik, neraka. Ghuduwa wa 'ashiya, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Barakallahu bikum. Wa yauma taqumu as-sa'ah, ini diketika dia di, barakallahu bikum, di barzakhnya, walaupun dia di mumi, walaupun dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya, tapi dia berada dalam area kehidupan barzakhiyah namanya. Semua orang berada di barzakh ini ketika dia telah melepaskan nyawanya, dia mati. Apakah dia dimumi? Apakah dia mati kebakar habis? Apakah dia dimakan ikan hiu? Apakah dia ditelan ular, dimakan buaya? Apakah pokoknya? Taib. Atau jadi mumi? Semuanya mereka berada pada taib. Alam ini, alam barzakh namanya. Subhanallah. Taib. وَيَوْمَ تَقُولُ السَّاعَةَ dan dari hari, di hari kiamat nanti ada خِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ masukkanlah Fir'aun dan pasukannya dan orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka yang lebih besar lagi, lebih menyakitkan lagi. فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى sungguhnya ini adalah pelajaran. Baik. Sungguhnya ini semuanya adalah pelajaran bagi siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berlaku dengan perlakuan yang sama, maka Allah akan memperlakukan dia dengan perlakuan yang sama. Dengan Fir'aun dan yang serupa dengannya. Siapa yang taat, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.